Teko caramu lungo ninggal ke aku. Ora ono welas rasa marang ni atimu. Kur kanggo wong liya kowe medhot tresnaku. Uripku sengsara merko mikir awakmu. Janji trimo janji are sehidup semati. Tresno kuwi mesti ono kodho sing niteni. Betah wes ra betah sikapmu malah ngene iki. Teko tenan caramu marani atiku. Lakoni sedih tresno awakmu. Lilo aku lilo kowe citra ning janjimu. Muko-muko ae kowe bakal ngerasake sedih atiku. Sengsoro mikir tresnaku. Mendem tangis ning dodoku. Opo pancen wis telane nang sotresno awakmu. Tak trimo ikhlas kanggo ibadahku. Mendem tangis ning dadaku.